السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Selanjutnya kata Syekh Rabi hafizahullah, wa amma at-tusi, adapun at-tusi yaitu ar-rafidhi, at-tusi ar-rafidhi yang dibela oleh al-Qasimi, famin أضل خلق الله ومن أشر أعداء الإسلام والمسلمين. Maka At-Tusi tergolong makhluk Allah yang paling sesat, yang tergolong musuh Islam dan kaum muslimin yang paling jelek, yang paling berbahaya. قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. Telah berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah tentang dia, tentang Nasir At-Tusi dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Walamma intahat an-naubatu ila Nasir asy-syirki wal kufri al mulhid wazir al malahidati an-Nasir At-Tusi wazir hulaku. Tatkala ada kesempatan didapatkan oleh penolong kesyirikan, kekufuran, al-mulhid, sang kafir, pengingkar agama, wazir al-malahidah, perdana menteri kaum ingkar agama, An-Nasir At-Tusi, yang bernama An-Nasir At-Tusi, wazir hulaku, dia adalah perdana menteri yang dipercaya oleh hulaku, raja Tatar waktu itu, yang sedang melakukan penyerangan ke negeri-negeri muslim. Syafa nafsahu min atba'ir rasul al-karim wa ahli dinih. Nasir At-Tusi menyembuhkan dirinya, melepaskan dirinya dari para pengikut Rasul yang mulia dan penganut agama Rasul.